بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas kita untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah puasa tersebut pada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Demikian pula beberapa ayat yang selanjutnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat tersebut secara berurutan atau secara bergantian, ya, secara bertahap dari satu tahapan ke tahapan yang lainnya, di mana kita ketahui bahwasanya puasa pada bulan Ramadan diwajibkan secara bertahap, tidak langsung diwajibkan sebagaimana kewajiban yang kita ketahui sekarang. Ya. Bahwasanya setiap orang harus melakukan puasa Ramadan bagi siapapun yang muslim, berakal, baligh, kemudian mukim, dan juga mampu untuk melakukan puasa tersebut, serta tidak ada penghalang berupa haid atau nifas. Pada awalnya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya, ya. Namun kemudian masih ada pilihan. Bagi barang siapa yang mukim, boleh memilih antara puasa ataupun fidyah. Ya. Itulah yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah dan yang selanjutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, kepada umat sebelum umat Islam. Semoga kalian bertakwa dengan puasa tersebut. Ayaman ma'dudat, pada hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sedikit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan melakukan perjalanan jauh, maka hendaknya mereka mengganti pada hari-hari yang lain. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Dan bagi siapapun yang mampu untuk melakukannya, dia bisa melakukan fidyah, membayar makan, berupa makanan bagi orang miskin. Jadi barang siapa yang mampu untuk melakukannya, boleh dia melakukannya, boleh pula dia membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan barang siapa yang menambah dengan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan kalian itu berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Apabila kalian mengetahui. Jadi yang lebih baik adalah berpuasa. Ya. Walaupun diberikan pilihan. Kalau mau berpuasa silahkan. Namun apabila seseorang tidak mau berpuasa. Ya, tanpa ada uzur sekalipun. Ya. Namun harus membayar fidyah. Yaitu memberikan makan kepada satu orang miskin setiap harinya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan tanpa ada pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ya. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan sebagai bayyinat, penjelas bagi petunjuk, dan juga sebagai furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, ya, masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia mukim, itu yang dimaksud, itu yang dimaksudkan falyasumhu. Maka hendaknya dia berpuasa. Artinya tidak ada pilihan lagi, ya. Kalau sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, dalam keadaan dia mukim, ya, tidak sedang safar, tidak sedang sakit, ya, maka harus dia berpuasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan barang siapa yang sakit atau dalam safar, dalam keadaan sedang melakukan perjalanan jauh, maka hukumnya tetap aiddatun min ayamin ukhar, menggantinya pada hari-hari yang lainnya selain pada bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan tersebut, melakukan puasa pada bulan Ramadan sampai akhir dari bulan Ramadan, kemudian kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian berupa hidayah untuk bisa melakukan puasa Ramadan tersebut. Wa la'allakum tashkurun, dan semoga kalian mau bersyukur. Maka inilah ya ayat yang menunjukkan tahapan kedua dari diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu tidak ada pilihan lagi. Seorang yang mukim, maka dia harus melakukan puasa, tidak boleh memilih lagi. Ya, kalau tadi pada tahapan pertama masih bisa memilih, kalau pada tahapan kedua tidak bisa memilih, namun bentuk puasanya tidak seperti bentuk puasa yang kita kenali sekarang. Kalau bentuk puasa yang kita kenali sekarang adalah bentuk puasa ya pada tahapan ketiga. Adapun bentuk puasa pada tahapan kedua, yaitu ya, seseorang wajib untuk ya, menahan lapar dan dahaga sampai tenggelamnya matahari. Ya. Namun apabila ketika tenggelamnya matahari belum sempat berbuka, dia tertidur, ya, maka sudah tidak boleh lagi baginya untuk makan dan minum ataupun berhubungan dengan istrinya, ya, sudah tidak boleh lagi melakukan pembatal-pembatal puasa walaupun belum masuk waktu fajar, Ya. Adapun tahapan yang ketiga diwajibkannya dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat surat Al-Baqarah yang ke-186, yang di mana di situ ya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fakulu washabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Maka makan dan minumlah sampai benar-benar jelas benang putih dari benang hitam, yaitu dari terbitnya fajar, ya. Yaitu sampai terlihatnya fajar jelas bahwasanya di situ ada benang putih fajar, yaitu sinar matahari yang mulai menyingsing, ya, dan jelas perbedaannya dari gelapnya malam, ya. Sudah terbit waktu fajar, masuk waktu subuh, maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Ini tahapan yang ketiga. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat yang mulia ini, ya, bagaimana menjalankan suatu syiar Islam yang termasuk salah satu syiar Islam yang paling besar, yaitu puasa pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya pada tahun yang kedua dari hijrah, ya, tahun kedua Hijriyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 kali Ramadan, yaitu antara tahun kedua sampai tahun ke-10, 9 kali Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada bulan Rabiul Awal, ya, tahun yang ke-11, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dan tidak mendapati Ramadan pada, ya, tahun yang ke-11. Jadi beliau hanya mendapati Ramadan dari atau melakukan puasa Ramadan dari tahun kedua sampai tahun ke-10 sebanyak 9 kali Ramadan. Maka siam ini atau puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam, tepatnya sebagai rukun Islam yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa tersebut dikarenakan ada hikmah yang banyak di balik ibadah puasa tersebut. Ada tujuan-tujuan yang mulia, ya. Ada perkara-perkara yang ingin dicapai dari diwajibkannya puasa Ramadan tersebut. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, puasa ini pada umat-umat sebelum umat Islam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah puasa ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya kepada umat Islam dan juga umat-umat sebelum Islam, ya. Ya, karena kan begitu banyak faedah dan manfaat dari ibadah puasa ini, dan juga dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah puasa tersebut. Wahai ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, apa makna dari as-shaum, ya, yang dalam bahasa kita itu puasa? As-shaum secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Maka segala sesuatu yang menahan, ya, segala sesuatu yang menahan, misalnya menahan makan atau menahan bicara atau menahan dari bergerak, berjalan, ini dinamakan shaum, ya. Sesuatu yang sedang shaum. Manusia kah atau hewan kah? Ya. Jadi segala sesuatu yang menahan, menahan apapun itu, ya. Makan, minum ataupun berjalan ataupun bergerak, ini dikatakan sedang melakukan shaum, yaitu apa? Sedang menahan. Di mana seorang penyair berkata, khailun siyamun wa khailun ghadu sa'imatin tahta al-ijaji wa ukhra ta'laqul li jama'. Sebagian kuda menahan dan sebagian kuda tidak menahan. Di balik debu dan kuda yang selainnya menggigit tali kekang. Apa maksudnya sebagian kuda menahan dan sebagian lagi tidak menahan? Yaitu sebagiannya menahan dari berlari, sedang diam, sedang berdiri saja, dan sebagiannya lagi sedang berlari, ya, di balik deruan debu, ya, dan sebagian yang lainnya juga, yaitu menggigit tali kekang. Itu ketika berlari, kuda tersebut menggigit tali kekang. Ya. Adapun pengertian siam atau saum secara syariat, ya, maka para ulama menyebutkan, memberikan definisi terhadap puasa tersebut, yaitu at-ta'abud lillah, beribadah kepada Allah, bil imsak, dengan menahan. Nah, ini hubungannya dengan pengertian saum tadi secara bahasa. Menahan. Menahan apa? Anil akli wa syurbi, dari makan dan minum, wa sa'iril mufattarat, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan, ya, selain makan dan minum, ada pembatal-pembatal yang lainnya. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Dari semenjak terbitnya fajar yang kedua, itu fajar shadiq, yang menunjukkan masuknya waktu sholat fajar, sholat subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, yang menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib. Tapi ini pengertian daripada as-saum. Ya. Kemudian kita akan menjelaskan, ya, pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil dari puasa tersebut. Karena seorang yang mau memperhatikan, ya, bagaimana hikmah pensyariatan daripada siam tersebut dan tata cara pelaksanaan dari ibadah puasa tadi, ya, kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Demikian pula apabila kita memperhatikan orang-orang yang berpuasa, bagaimana keadaan mereka sewaktu berpuasa. Maka dari perkara-perkara tersebut kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, ya, yang tidak bisa terhitung, ya, sangat banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitungnya, ya. Maka akan disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu taala, ya, beberapa di antara hikmah puasa tersebut. Yang pertama, ya, puasanya, puasa adalah sesuatu yang bisa menjadi dalil, menjadi penunjuk puasanya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati seorang hamba. Ya. Maka ini cukup sebagai keutamaan daripada puasa. Ya. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, yaitu agar kalian bertakwa. Ini tujuannya, agar kalian bertakwa. Ya. Maka seorang ketika berpuasa ini menunjukkan bahwasannya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan dan rasa takut tersebut, ya, dia meninggalkan makannya dan minumnya untuk melakukan kewajiban, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dirinya, ya. Dia ingin melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dia tahu apabila dia tidak melaksanakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, ya, walaupun pada hakikatnya, pada asalnya dia senang untuk bisa makan pada siang hari, bisa minum, ya, bisa bersenang-senang dengan istrinya, dia senang untuk melakukan itu, dia menginginkannya, ya, namun dia meninggalkan semua itu, ya, dikarenakan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka akan dengan mudah dia meninggalkan ibadah puasa tersebut, walaupun dia tahu bahwa ibadah puasa tersebut wajib, ya. Maka kita terkadang prihatin melihat keadaan di sekitar kita, ya. Masih ada juga orang yang kemudian dengan mudahnya meninggalkan ibadah puasa. Padahal ibadah puasa adalah ibadah yang sangat agung, salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkannya, dan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, yaitu apa? Wa mataqarraba, suatu hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa mataqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ya. Dan tidaklah seorang hamba itu bertaqarrub kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan bagi mereka. Maka ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mewajibkannya. Ya. Bersama dengan itu dia meninggalkannya, ya. Bersama dengan itu seorang hamba yang kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya meninggalkannya. Alasannya apa? Alasannya terkadang karena pekerjaannya ya, yang berat, atau tempat kerjanya yang panas, merasakan haus, ya. Padahal sebetulnya perkara-perkara yang disebutkan tadi masih bisa ditahan sebetulnya. Masih bisa dia berpuasa, ya. Namun tidak mau mengorbankan sedikit dari rasa nyamannya, ya, untuk melakukan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka ini menunjukkan tidak ada rasa takwa, ya, dalam dirinya. Dia tidak merasa takut kepada azab Allah, ya. Bagi orang yang meninggalkan ibadah yang diwajibkan oleh Allah seperti ibadah puasa ini, ya, maka ini menunjukkan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bahwasanya ibadah puasa menunjukkan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita ambil, ibrah kedua yang bisa kita ambil, yaitu seorang hamba akan mendapatkan pahala yang besar, ya, pahala yang berlipat ganda, ya, apabila melakukan puasa. Allah Subhanahu wa taala akan membalas seorang yang berpuasa dengan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jarak yang sangat jauh, 70 tahun perjalanan. Itu bagi seorang yang berpuasa. Dan jarak 70 tahun perjalanan tadi, ya, dijauhkannya dia dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan itu dengan setiap hari yang dia melakukan puasa padanya, ya. Kalau satu hari 70 tahun perjalanan, kalau dua hari ya 70 kali 2, 30 hari 70 kali 30 hari tersebut. Setiap harinya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas bahwasanya dia dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Di mana ini disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Nasa'i dan juga Ad-Darimi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan menjauhkan dengan puasanya hari tersebut, akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Dia dijauhkan wajahnya juga tentu saja dijauhkan badannya, seluruh anggota badannya yang lainnya, ya. Tidak mungkin kemudian wajahnya dijauhkan tapi kemudian anggota badannya dimasukkan ke dalam neraka, ya. Anggota badannya masuk dalam neraka, kemudian wajahnya 70 tahun perjalanan jauhnya daripada anggota badan tersebut. Tidak mungkin. Maksudnya apa dijauhkan wajahnya? Berarti seluruh tubuhnya dijauhkan dari neraka. Dengan puasa hari tersebut. Ya, berarti dibalas dengan balasan tersebut, ya, setiap harinya. Sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya, ini khusus bagi seorang yang berpuasa sekaligus dia berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu dikatakan tadi ya, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, di jalan Allah. Sebagian ulama mentafsirkan bahwa ini maksud fisabilillah yaitu berpuasa sambil berjihad. Ya, berpuasa sambil melakukan perjalanan ya untuk berjihad fisabilillah. Namun sebagian ulama yang lainnya menafsirkannya secara umum, ya. Baik itu orang yang berjihad fisabilillah ataupun orang yang berpuasa walaupun dia tidak berjihad namun dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan keutamaan tersebut. Dan dalam hadis ya, tidak disebutkan apakah kemudian puasa tersebut puasa yang wajib saja ataupun puasa yang sunnah juga. Maka secara keumuman lafaz hadis ya, mencakup seluruh puasa tersebut. Puasa yang wajibkah atau puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud atau puasa-puasa yang lainnya ya, mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Khail hafizahullahu taala bahwasanya ibadah puasa Ramadan menjadi kafarah bagi dosa-dosa dan akan menghapuskan dosa-dosa tersebut ya, yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Ya, yang telah dilakukan oleh seorang hamba pada zaman yang telah lalu, di mana pada hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan ya, imanan dengan penuh keimanan ya, terhadap diwajibkannya ya, puasa Ramadhan tersebut, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya salah satu rukun Islam, dia beriman tentang perkara tersebut dan beriman tentang balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang tadi ya, orang yang berpuasa tadi, wahtisaban dan mengharapkan pahala dengan puasa yang tersebut. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang seperti ini dan hadis yang sebelumnya juga ya, menunjukkan pentingnya untuk kita mengkoreksi niat kita ya, sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan ya, tidak ada rasa ihtisab di situ, tidak ada keinginan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang akan kita lakukan ya, masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati kita lalai sehingga ketika kita melakukan puasa bulan Ramadan niatnya ya belum betul-betul lurus, niatnya cuma karena ya sudah masuk bulan Ramadan, puasanya wajib, ya sudahlah puasa sebagaimana orang-orang lain yang berpuasa ya. Bahkan sebagian mungkin di antara kaum muslimin, mudah-mudahan kita bukan termasuk seorang yang digolongkan seperti ini, yaitu merasa berat bahwa bulan Ramadan telah datang, bahwa saya dia harus berpuasa, merasakan itu sebagai beban bagi dirinya. Jangan ya, hendaknya seorang ketika masuk atau akan masuk ke dalam bulan Ramadan memperbaiki niatnya terlebih dahulu. Memperbaiki niatnya terlebih dahulu yaitu tujuannya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya sekedar berniat akan melakukan ibadah puasa. Jangan ya. Ibadah puasanya ini untuk siapa? Ya, untuk apa dia lakukan? Ya, itu juga harus di benahi dalam hatinya. Ya, sekedar dia melakukan ibadah puasa dengan dia memang benar-benar telah berniat dia akan melakukan ibadah puasa tersebut, puasanya sah. Tapi apakah seorang hanya menjadi sahnya ibadah puasa tersebut sehingga gugur kewajibannya? Jangan. Ya. Jangan sampai hanya seperti itu tujuannya, yaitu hendaknya dia ketika akan melakukan ibadah puasa ingin mencari pahala sebesar-besarnya dan ingin mencari keutamaan dari puasa tersebut, diantaranya ya, apa yang disebutkan tadi akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Maka benahi niatnya ya. Hendaknya dia masuk dalam bulan Ramadan memang dia ya, beriman dengan kewajiban puasa bulan Ramadan tersebut, beriman tentang balasan-balasan yang akan didapatkan oleh seorang hamba dari puasa Ramadan tersebut, ya, kemudian juga mencari atau meniatkan dengan puasa tersebut ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Salat lima waktu dan Jumat ke Jumat yang lainnya serta Ramadan ke Ramadan yang lainnya akan menjadi penebus dari dosa-dosa yang dilakukan di antara amalan-amalan tersebut, ya, selama dijauhinya, ya, perkara-perkara yang merupakan dosa besar. Syaratnya apa? Tidak melakukan dosa besar, ya, maka akan dihapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara amalan-amalan yang disebutkan. Dan insya Allah akan ada pembahasan sendiri tentang hadis tersebut. Ini keutamaan yang ketiga atau pelajaran ketiga yang bisa diambil dari ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kemudian pelajaran yang keempat, bahwasanya ibadah puasa itu bisa meningkatkan semangat seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat seorang yang berpuasa itu dia bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan, ya, dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ya, yang dia lebih bersemangat untuk melakukan ketaatan tadi dan lebih besar keinginannya untuk meninggalkan kemaksiatan dengan yaitu semangat yang lebih besar daripada pada bulan-bulan yang lainnya, ya. Memang betul-betul pada bulan Ramadan dia ingin menjadi seorang hamba yang soleh, ya, yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan, ya, dan perasaan tersebut tidak dia rasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka kita bisa memperhatikan pada bulan Ramadan, ya, manusia bersemangat untuk membaca Al-Quran dan mentadaburinya, bersemangat untuk berzikir kepada Allah, bersemangat untuk bersedekah, ya, dan juga bersemangat untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bersemangat untuk menebarkan kebaikan, bersemangat untuk tidak mengganggu orang lain, tidak mengerjakan perkara-perkara yang menzalimi orang lain, bersemangat untuk berta'awun, ya, saling tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, ya. Kemudian juga bersemangat untuk menjaga ibadah sunnah bersama jamaah, yaitu apa? Salat tarawih, ya. Bersemangat untuk menjaga salat tarawih, jangan sampai salat tarawihnya bolong bersama jamaah, ya, apalagi ibadah yang fardu tentu saja. Jangan sampai seorang cuma bersemangat menjaga tarawihnya saja namun tidak menjaga salat fardunya. Ya, kita juga menyaksikan bahwasanya pada saat salat fardu pun, ya, banyak jamaah, bertambah banyak jamaah dibandingkan dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Makanya seperti ini tidak bisa kita saksikan pada bulan selain Ramadan, ya. Keluar bulan Ramadan, ya, masjid kembali kepada keadaan seperti semula, ya. Yang soft-softnya ketika salat fardu bertambah beberapa soft, ya, maka kemudian tambahan tadi hilang ketika sudah keluar dari bulan Ramadan, ya, apalagi pada bulan-bulan yang lainnya yang lebih jauh dari bulan Ramadan. Semakin kita melihat, ya, kelalaian, semakin kita melihat bahwasanya manusia abai kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kewajibannya untuk melakukan salat berjamaah. Maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya puasa, ya, akan memperkuat kecintaan mereka kecintaan manusia dan juga semangat mereka untuk melakukan ketaatan, ya. Dan juga akan membimbing mereka untuk mau beribadah dengan ibadah yang lebih banyak, ya, daripada beribadah pada waktu-waktu yang lainnya, ya. Namun sungguhnya yang wajib tentu saja hendaknya seorang muslim itu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di setiap waktu, ya. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, karena Rabb yang kita ibadahi, ya, pada bulan Ramadan dan Rabb yang kita ibadahi di luar bulan Ramadan itu sama, satu, ya. Rabb yang kita sembah, kita ibadahi pada bulan Ramadan dan yang kita ibadahi pada bulan selain Ramadan sama. Lalu kenapa kita membedakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dengan ibadah yang banyak, ya, sedangkan pada selain Ramadan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, terutama pada yaitu ibadah-ibadah yang wajib, ya. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah tentu saja kita tidak berdosa untuk kemudian meninggalkannya, ya. Walaupun tentu saja itu adalah suatu yang kemudian tercela ketika kita meninggalkan ibadah sunnah secara mutlak, ya. Sebagian salaf mengatakan bisal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Ya. Sungguh sangat buruk suatu kaum yang tidak mengenal Allah secara sebenar-benarnya kecuali pada bulan Ramadan. Ini diriwayatkan atau dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, maksudnya adalah perkataannya Bishr al-Hafi. Kemudian beliau melanjutkan inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha. Sungguhnya seorang yang dikatakan soleh adalah seorang yang beribadah dan bersungguh-sungguh untuk mau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, ya. Ini yang dikatakan soleh dengan sebenar-benarnya, ya. Adapun pada bulan Ramadan, ya, memang semua orang merasakan peningkatan keimanan, ya, peningkatan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sepantasnya dilakukan oleh seorang hamba yaitu dia beribadah kepada Allah dengan penuh semangat pada bulan Ramadan kah itu atau pada bulan yang selain Ramadan, ya. Bagi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, memang yang kita perhatikan pada bulan Ramadan, ya, manusia betul-betul giat dalam beramal melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memang semangat, ya, serta konsistensi yang ada pada diri seseorang untuk beramal itu sedang mencapai puncaknya, ya. Maka inilah manfaat dan faedah yang bisa didapatkan dari puasa. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bisa mendapatkan faedah yang lain juga walaupun tidak disebutkan oleh Syekh Sulaiman di sini, ya, hendaknya seorang berusaha untuk menjaga semangatnya juga dengan melakukan puasa-puasa pada selain bulan Ramadan, ya. Jika dia berusaha untuk melakukan ibadah puasa tersebut pada selain bulan Ramadan, menambah dengan puasa-puasa yang sunnah selain puasa yang wajib pada bulan Ramadan, ya, diharapkan bahwasanya kecintaannya terhadap ibadah-ibadah pun, ya, walaupun tidak pada bulan Ramadan, meningkat dengan puasanya tersebut. Diharapkan dia akan mendapatkan peningkatan semangat untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan penyebutan tentang pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari puasa pada bulan Ramadan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.